Percaya tak, jaga hubungan. Meski dong bicara, tuan dua takkan tak bisa. Cukup setia, satu bahagia. Kita mau hubungan ini ceria. Kau percaya tak, jaga hubungan. Meski dong bicara, tuan dua takkan tak bisa. Cukup setia, satu bahagia. Sama hubungan ini ceria. Bilang kau susah senang kau jadi acting. Dajang kau cry dan sarahin. Akhiri hubungan mau dengar ceritanya dong. Kuatkan ding doa cobaan jang down. Ring ring angkat panggilan di telpon. Baku percaya agar bahagia menyongsong. Saling baku topang dari banyaknya omongan. Badai ini kan berlalu, hapus semua kesedihan. Keluhan dari tempat curhat. Saya selalu ada, saya selalu ingat. Bila kesibukan datang hampir isa. Rindu tu pilihan, sayang batra susah. Ada waktu jumpa, tertawa baku sapa. Lihat saya kemari follow ini sapu dada. Sandar di pundak, tarutuk kepala. Genggam saat tangan, lepaskan masalah. Kau percaya saling cinta. Cinta kepada satu wanita. Semua sapu rasa kau susita. Kau rinta kini menjadi kita. Tidak ada yang berani kasih pisah. Rindu sisa, ini kisah. Putus sambung mau menghilang juga tara bisa. Tetap tara bisa. Sio sayang rindu kau. Tidak ada lain yang sapos. Cuma kau isa pulo. Dengan kau sio sayang oh. Kemari kau isa polo. Berat takkan saya lepaskan. Kembali dengar sadolo. Kau percaya tak, jaga hubungan. Meski dong bicara, tuan kuat takkan tak bisa. Cukup setia, satu bahagia. Kita mau hubungan ini ceria. Kau percaya tak, jaga hubungan. Meski dong bicara, tuan kuat takkan tak bisa. Cukup setia, satu bahagia. Sama hubungan ini ceria. Kau percaya tak, jaga hubungan. Meski dong bicara, tuan kuat takkan tak bisa. Cukup setia, satu bahagia. Sama hubungan ini ceria. Percaya tak, jaga hubungan. Meski dong bicara, tuan buat takkan tak bisa. Cukup setia, satu bahagia. Sama hubungan ini ceria. Thank you.